وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله kembali kita melanjutkan pembahasan dari tata cara atau kaifiyah pengurusan jenazah. Dan sebagai tambahan faedah terkait dengan salat jenazah yang dilakukan secara berjamaah, maka yang paling berhak ya, untuk menjadi imam adalah penguasa apabila memungkinkan ya, jadi waliul amr atau yang mewakilinya ya, yang menggantikan posisi penguasa tersebut. Namun apabila tidak ada ya, penguasa yang hadir ketika itu ya, ataupun tidak ada perwakilan, maka dipilih yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, ini berdasarkan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah ya, mengatakan ya ummul qaum aqra'uhum di kitabillah, bahwa yang paling berhak untuk menjadi imam ya, pada salatul jenazah secara berjamaah adalah aqra'uhum li kitabillah, ay aktsaruhum hifdhan li kitabillah, yang paling banyak hafalannya ya, hafalan Al-Qur'annya. Kemudian apabila mungkin di sana ada yang sama hafalannya, dipilih yang paling mengerti tentang sunnah dan seterusnya. Kemudian juga yang terkait dengan salat jenazah ya, boleh untuk dilakukan baik di masjid ataupun di musholla ya, di tanah lapang yang disiapkan untuk salat jenazah, meskipun tempat yang kedua yaitu salat jenazah di tanah lapang ya, di musholla, ini lebih afdal ya, daripada dilakukan di dalam masjid. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya, penjelasan al-muallif hafizahullah terkait dengan tata cara ya, membawa atau menggotong ya, memikul si mayit, demikian pula mengiringinya serta menguburkannya. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada penjelasan beliau bahwa yang sunnah adalah al-isra', ya, mempercepat langkah berjalan ketika membawa atau memikul jenazah ya, demikian pula yang mengiringinya. Oleh karena itu termasuk perkara yang mungkar ya, yang menyisihi sunnah ketika sebagian kaum muslimin pada saat memikul jenazah itu langkahnya pelan ya, bahkan sangat pelan, dan itu sengaja ya. Oleh karena itu dijelaskan atau diingatkan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan wa amma dabibun nas al-yawma khutwatan khutwah fa bid'atun makruhah mukhalifatun lis-sunnah ومتضامنة للتشابه بأهل الكتاب اليهود. Adapun langkah-langkah kaki kaum muslimin ya, pada hari ini selangkah demi selangkah ketika memikul jenazah ini bid'ah makruhah ya, perkara baru dalam agama yang sangat dibenci, dan ini menyisihi as-sunnah. Yang sunnah apa? Mempercepat ya, langkah berjalannya, bukan lari-lari kecil, ramal ya. Bukan pula lari cepat ya, sprint, tapi berjalan tapi cepat. Ini yang sunnah. Lah ketika langkahnya ya terlalu lambat, bahkan diperlambat ya, bahkan mungkin 20 meter bisa setengah jam. Ya. Seakan-akan memikul jenazah adalah sebuah upacara, padahal tidak demikian. wa mutadhamminatun litasyabuhi bi ahli alkitab, dan ini ya, termasuk penyerupaan terhadap perbuatan ahli kitab, terkhusus al-yahud. Ya, perhatikan orang-orang kafir ketika ada yang meninggal, ya, luar biasa upacara, ya, apalagi kalau misalkan dia pejabat, ya, dari militer misalkan, atau ya pejabat negara, ya, itu yang menggotong, ya, dari rumah duka ataupun dari gereja misalkan, langkahnya diatur, ya, seperti upacara. Nah, dan mungkin ketika mau dilepas dari rumah duka ataupun dari gereja, itu ada tembakan lagi, ya, tembakan apa namanya, salvo, ya. Nah, memperingatkan bahwa ini mayit sudah siap untuk diangkat, ya, ke tempat terakhirnya, yaitu di kuburan. Maka ini menjadi sunnah. Yang sunnah adalah dipercepat. Nah, demikian juga termasuk dalam hal ini ketika seseorang mengiringi jenazah, yang afdal adalah berjalan kaki, ya, berjalan kaki. Dan bagi pejalan kaki, ya, yang mengiringi jenazah boleh, ya, untuk berada di belakang, ya, mayit, ataukah di samping kanan mayit, ataukah di sebelah kirinya, bahkan di depannya boleh. Ini khusus pejalan kakinya, ya, yang berjalan. Meskipun yang afdal adalah di belakang si mayit. Adapun yang berkendaraan, dan itu boleh hukumnya, maka boleh, ya, ketika ikut mengiringi jenazah dia menggunakan kendaraannya, ya, mobil ataupun motor, ya, meskipun disyaratkan dia harus di belakang si mayit, ya, enggak boleh di depan. Nah, kemudian seperti yang beliau jelaskan pula bahwa terkait dengan yang berhak untuk memikul jenazah adalah dari laki-laki, ya, bukan para wanita. Para ulama menjelaskan tentang beberapa hikmahnya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Kata beliau, wasababu fihi kama taqaddam, ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال, bahwa yang namanya jenazah itu harus, ya, dipikul, ya, oleh kaum lelaki. فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. Sehingga kalau seandainya si mayit tadi, ya, dipikul oleh kaum wanita muslimah, maka ini menjadi sebab, ya, yang menjerumuskan mereka untuk terjadinya ikhtilaf, ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan, ya, sehingga ini akan mengundang fitnah. Nah, sehingga ini ditutup di dalam syariat, tidak boleh, ya, untuk para wanita memikul jenazah. Kemudian kita lanjutkan, ya, apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah. Setelah menjelaskan tentang tidak bolehnya untuk mengangkat suara, ya, ketika mengiringi jenazah, baik yang berjalan kaki ataupun yang berkendaraan, baik dengan bacaan-bacaan tertentu atau zikir-zikir tertentu, ya, wirid-wirid tertentu, enggak disyariatkan, ya, terlebih dengan yang lebih dari itu, ya, dengan alat musik misalkan, ya, mengundang grup drum band misalkan, ya, membawa mayit ke kuburan, nyewa marching band, ya, seperti pesta karnaval, Allahu musta'an. Nah, kayak ini mungkar, ya. Demikian pula zikir, wirid, enggak ada wirid tertentu, ya, yang dianjurkan untuk dibaca ketika mengiringi jenazah, ya, baik itu kalimat la ilaha illallah ataupun istighfar ataupun yang lainnya. Oleh karena itu termasuk kemungkaran ketika sebagian mereka pada saat mengiringi jenazah mengatakan istaghfiru lahu, ya, istaghfiru li fulan bin fulan, ya, hendaklah kalian memintakan ampun untuk si fulan misalkan. Ini enggak disyariatkan. Atau yang semisalnya. Kenapa demikian? Li anna hadza bid'ah. Karena ini termasuk perkara bid'ah, ya, tidak disyariatkan. Kemudian sebab yang kedua, wa tasyabbuhun bi ahlil kitab, dan ini juga termasuk perbuatan menyerupai, ya, ahlul kitab, orang-orang kafir. Kemudian masalah berikutnya, wa yahrumu khurujun nisa ma'al janaizi, diharamkan, ya, untuk para wanita keluar bersama dengan jenazah, ya, ikut mengiringi jenazah. Ya, ini sebagian pendapat yang menyebutkan bahwa haram hukumnya bagi para wanita ikut mengiringi jenazah. Berdasarkan hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, nuhina anittiba'il janaiz. Ya, kami dahulu dilarang oleh Nabi untuk ikut mengiringi jenazah. Nah, dan sebagian pendapat yang lain, ya, menyebutkan bahwa hukumnya tidak sampai haram, ya, tapi makruh. Ya, oleh karena itu kelanjutan dari hadis tadi, nuhina anittiba'il janaiz, kemudian kata Mu'athiyah, walam yu'zam alaina, namun larangan itu tidak ditekankan. Ya, sehingga sebagian para ulama, kalaulah tidak ada lafaz yang terakhir tadi, menunjukkan haramnya. Ya, karena asal dari larangan adalah haram. Ya, dan enggak akan turun larangan itu dari haram menjadi makruh kecuali dengan dalil. Lah ternyata ada qarinah yang isyaratkan bahwa hukumnya tidak sampai haram tapi makruh. Walam yu'zam alaina. Memang betul dahulu dilarang. Ya, tapi larangan tersebut tidak ditekankan. Artinya makruh. Ya. Oleh karena itu pendapat sebagian ulama yang menyebutkan bahwa hukumnya makruh itu pun disyaratkan. Ya, harus memenuhi syarat-syarat bolehnya keluar, ya, dengan adab Islamiyah, terkhusus bagi para wanita. Ya, adapun keluarnya mereka, ya, mengiringi jenazah dalam kondisi bertabarruj, ya, mempertontonkan, ya, auratnya, demikian pula perhiasannya, bersolek, ya, di hadapan ajnabi, ya, orang-orang asing, bukan mahramnya, makanya haram. Ya, meskipun mungkin kita nyatakan asal hukumnya makruh, tapi ketika mereka keluar dalam kondisi bertabarruj, ya, bersolek, ya, maka ini menjadi haram. Walam takun nisa yakhrujna ma'al janaiz ala ahdi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Dan dahulu, ya, para wanita muslimah mereka tidak pernah keluar, ya, mengiringi jenazah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, karena akibatnya, ya, akibat yang ditimbulkan ketika para wanita keluar, ya, mengiringi jenazah, fitnah. Ini ketika ibadah, ya. Tapi pada saat menimbulkan fitnah dicegah, dilarang di dalam syariat. Terlebih sekedar keluar, enggak ada kebutuhan, enggak ada hajah, tentunya larangannya lebih keras lagi. Ya, oleh karena itu, ya, diriwayatkan dari Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai rahimahullah, kata beliau, kanu idza akhrajul janazah aghlaqul baba 'alan nisa. Dahulu, ya, di zaman para sahabat, ya, demikian pula yang setelahnya, apabila mereka mengeluarkan jenazah, yaitu ingin membawa jenazah ke kuburan, aghlaqul baba 'alan nisa, maka mereka menutup pintu-pintu rumah mereka dari para wanita. Akhirnya ditutup, enggak boleh sama sekali, dilarang. Ya. Ini asar diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya. Dengan sanad, ya, bagus. Insyaallah. Kemudian kata beliau, fatasyi'ul janaiz khasun birrijal, ya. Sehingga mengiringi jenazah ini hukum khusus bagi kaum lelaki, ya, dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini, ya, beberapa permasalahan, ya, terkait dengan mengiringi jenazah. Kemudian termasuk masalah yang lain juga adalah bahwa dibolehkan ya, ketika seseorang tiba di pekuburan ya, untuk ya, dia duduk ya. Nah, karena hukum terkait dengan anjuran untuk berdiri ketika ada jenazah yang lewat ya, demikian pula anjuran untuk berdiri bagi yang mengiringi jenazah sampai si mayit tadi diletakkan ya, di liang lahat, ini mansukh hukumnya ya, telah terhapus. Oleh karena itu disebutkan ya, di dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, qama Rasulullah lil janazati faqumna thumma jalasa fajalasna, bahwa dahulu Rasulullah ya, berdiri ya, berdiri ketika ada jenazah, faqumna, dan kami pun para sahabat ikut berdiri, thumma jalasa fajalasna, kemudian ternyata Rasulullah duduk, maka kami pun ikut duduk ya. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, kana yaqumu fil janaiz thumma jalasa ba'du ya, dahulu sempat ya, Rasulullah itu kalau ada jenazah yang lewat berdiri ya, namun setelah itu beliau duduk, menunjukkan bahwa anjuran ini telah terhapus ya, mansukh hukumnya. Dan ini dikuatkan dengan riwayat al-Imam al-Baihaqi di mana dijelaskan bahwa kana Rasulullah amarana bil qiyam fil janazah thumma jalasa ba'da zalika wa amarana bil julus. Dahulu Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk berdiri ketika ya, ada jenazah ya, ataupun ketika mengiringi jenazah sampai dikuburkan. Thumma jalasa ba'da zalik, kemudian Nabi duduk setelah itu, dan beliau perintahkan kepada kami untuk duduk ya, jadi hukumnya mansukh, telah terhapus. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullah, ataupun sebelum kita lanjutkan terkait dengan tata cara ya, penguburan si mayit, di sana ada beberapa hal yang diingatkan oleh para ulama terkait dengan bid'ah ya, beberapa amalan yang baru ketika kaum muslimin memikul atau mengiringi jenazah. Di antaranya ya, adalah hamlul akalil ya, yaitu membawa karangan bunga ya, jadi ketika mengiringi jenazah untuk orang yang di depan si mayit membawa apa, karangan bunga ya, atau sekalian fotonya ya, atau misalkan karangan bunganya diletakkan di apa namanya, tandunya ya, ini juga termasuk perkara yang baru, hendaknya ditinggalkan. Demikian pula termasuk bid'ah ya, adalah menyembelih ya, seekor kambing pada saat jenazah keluar dari rumah duka, persis langkah pertama itu menyembelih seekor kambing, ini juga termasuk bid'ah. Dan juga termasuk amalan bid'ah, yaitu keyakinan sebahagian kaum muslimin ya, bahwa apabila si mayit tadi saleh, orangnya baik ya, itu terasa ringan mayatnya ya, kalau pelaku maksiat dikenal jahat itu terasa berat ya, terasa berat meskipun kecil orangnya ya, terasa berat. Ini keyakinan yang batil, tidak benar ya, bahwa berat ringannya mayit ini tidak dipengaruhi dengan soleh dan enggak solehnya ya. Jadi ini keyakinan yang keliru. Demikian juga termasuk perkara bid'ah ya, adalah memperlambat langkah ya, memperlambat langkah ketika membawa si mayit. Nah, demikian juga termasuk hal yang diingatkan, termasuk kemungkaran adalah tarkul iqtirab minal jenazah ya, tidak mau mendekat kepada mayit ketika mengiringi jenazah, pengennya jauh gitu loh ya. Makanya untuk petugas yang membawa jenazah itu diharapkan ya, jangan sampai langkahnya terlalu cepat, ya, sehingga akhirnya meninggalkan rombongan terlalu jauh. Ya, pengennya ngejar tapi ternyata yang bawa ini kenceng, ya, anak muda semuanya, ya, kuat-kuat lagi, luar biasa. Maka hendaknya diperhatikan, ya, jangan sampai terlalu jauh ketinggalannya. Kemudian juga termasuk perkara bid'ah adalah membaca atau mengucapkan wirid-wirid tertentu, ya, ketika mengiringi jenazah, sehingga yang dianjurkan adalah diam, ya, merenung, menghayati, ya, dengan suasana ketika mengiringi jenazah. Nah, kemudian termasuk perkara yang mungkar juga, ya, ketika si mayit tadi sudah sampai ke kuburan, ya, sudah ada di sisi liang lahat yang sudah disiapkan, liang kubur. Kemudian termasuk perkara yang mungkar, mereka kaum muslimin yang mengiringi jenazah tadi itu berdesak-desakan, berebutan. Ini termasuk bid'ah. Ibnu Hazm rahimahullah memperingatkan ini. Ya, jadi yang ikut dalam apa membawa si mayit tadi untuk diletakkan ke liang lahat ini khusus petugas saja. Ada yang tidak berkepentingan hendaknya meninggalkan. Ya, artinya minggir. Jangan sampai berdesak-desakan, berebutan di sekitar liang kubur tadi. Ya, nah, kemudian kita lanjutkan. Apa yang disebutkan oleh beliau, Habibullah Taala. Kata beliau, wa yusannu ayu ammaqa al-qabru wa yuassa', disunahkan untuk memperdalam liang kubur dan memperluasnya. Ini termasuk sunnah. Dan dalam hal ini terkait dengan liang kubur, di sini ada dua jenis. Ada yang disilahkan dengan lahad, ya, dan itu yang afdal. Dan yang kedua adalah jenis liang kubur bentuk syaq, ya, bentuk syaq. Sebagai gambaran saja, ya, untuk mengetahui perbedaan antara lahad dengan syaq. Adapun lahad, bentuknya, ya, bentuknya dari arah kanan si mayit. Ini arah kiblat. Ya, mayit masukkan. Ini posisi kepala. Ya. Nah. Ini tanah. Nah, jadi lahat ini dari atas digali, kemudian pas sampai pinggir pertengahan atau agak ke samping kanan digali lagi agak dalam, kemudian serong ke arah kiblat masuk, dan fungsinya adalah untuk menempatkan posisi mayit di dalamnya. Dan ini bentuk liang kubur yang paling afdal, lahad, sehingga nanti ketika sudah selesai baru di kasih apa tanah atau papan atau batu bata, ya, yang berfungsi untuk menutup yang lahat ini. Ini lahat. Adapun jenis yang kedua, syaq. Ini. Syaq ini bentuknya digali, kemudian bagian tengahnya dilubangi lagi kecil, ya seukuran tubuh si mayit. Kemudian diletakkanlah di sini. Baru dikasih penutup, ya, bagian atasnya. Ini kiblat. Dan ini boleh, ya. Meskipun yang afdal selama memungkinkan, selama memungkinkan. Liang kubur yang paling afdal adalah bentuknya lahad, ya, kurang lebih seperti ini. Adapun yang dibolehkan adalah bentuk syaq. Jadi kalau misalkan tanahnya kuat, ya, tidak runtuh dan mudah untuk digali, maka yang afdal adalah menggali liang kubur dengan bentuk lahad. Tapi kalau misalkan tanahnya gembur, ya, baru digali sudah runtuh, ya, maka tidak mengapa untuk menempuh jenis yang kedua, yaitu syaq. Ya, baru digali setengah meter sudah banjir air. Ya, nah, sehingga untuk meletakkan mayit luar biasa harus pakai diesel, Pak. Harus disedot dengan diesel. Atau terlalu keras, ya, tanahnya. Atau mungkin batu semuanya. Mungkin, mungkin terjadi. Satu pulau enggak ada tanahnya kecuali sedikit. Itu pun di sela-sela bebatuan. Mayoritasnya batu. Sehingga baru gali setengah meter sudah ngos-ngosan, ya. Harus pakai linggis. Maka tidak mengapa, ya, apabila menyulitkan, memberatkan, ya, untuk menggali setengah meter itu berjam-jam. Ya, kalau dapat 1 meter itu sudah seharian. Ya, sehingga sulit. Tidak mengapa, ya, untuk membentuk bentuk syaq. Sebenarnya afdal adalah dengan cara lahad, ya. Dan seperti yang beliau sebutkan, disunahkan untuk memperdalam. Ya. Dan terkait dengan hukum menguburkan mayit, ini wajib. Wajib. Baik mayit tersebut adalah muslim ataupun kafir. Ya. Nah. Dan tidak boleh, ya, untuk menggabungkan antara mayit muslim dengan mayit kafir atau sebaliknya, digabung begitu, ya, hemat tempat katanya. Ya, jangan, tidak dibolehkan. Nah, dan juga yang sunnah bahwa menguburkan si mayit, ya, muslim adalah di kuburan, di kuburan, ya, bukan di rumah atau di sisi masjid, masuk dalam area masjid, nggak boleh. Ya, tapi ini wasiat, ya, bapak saya, ya. Ini wasiat pesan ibu saya, ini pesan istri saya, meskipun pesan wasiat nggak boleh ditunaikan. Ya, bahwa yang sunnah adalah menguburkan mayit muslim di kuburan. Ya. Tuh gimana itu Nabi? Ya. Kok dikuburkan di tempat rumah beliau? Menunjukkan bolehnya dong? Ya, jawabannya tidak boleh. Ya. Itu kekhususan, ya, para Nabi dan Rasul, bahwa di antara, ya, keistimewaan mereka adalah dikuburkannya mereka ketika meninggal di tempat meninggalnya. Lah, Nabi meninggal di mana? Di rumahnya Aisyah. Maka beliau dikubur di sana. Ya, adapun secara umum kaum muslimin apabila meninggal maka dikubur, ya, di kuburan kaum muslimin. Oleh karena itu dahulu, ya, para sahabat yang meninggal dalam perang Uhud ataupun yang lainnya dikubur, ya, di kuburan baginya. Ya, enggak ada diriatkan bahwa mereka dikubur di rumah mereka masing-masing, enggak ada. Ya, tapi dikubur di kuburan kaum muslimin bersama yang lain. Nah, dan juga tidak dibolehkan, ya, untuk menguburkan mayit pada beberapa kondisi kecuali karena darurat, terpaksa. Kondisi yang pertama termasuk waktu yang dilarang untuk mengubur si mayit, yaitu menguburkan mayit pada waktu-waktu yang terlarang. Dan ini sudah kita singgung sebelumnya, ya. Kapan itu? Ya, yang pertama ketika matahari, ya, persis baru terbit. Ya, di mana bundaran mataharinya itu masih belum lepas keluar dari ufuk. Ya. Nah, bulatannya itu belum sempurna keluarnya. Kalau sudah keluar bulat sampai meninggi baru boleh. Selama belum masih ngumpet ya sebagiannya tersembunyi, maka ini termasuk waktu yang sangat terlarang. Ya baik untuk sholat, demikian pula untuk menguburkan mayit. Waktu yang kedua, ketika matahari persis posisinya di atas kepala. Ya, ketika belum zawal, belum tergelincir, belum masuk waktu duhur. Di mana matahari itu ya hampir-hampir seakan-akan tidak bergerak, diam. Ya. Nah, di mana posisi benda apabila dilihat itu hampir-hampir enggak ada bayangannya. Ya, karena posisinya persis di atas. Keadaan yang atau waktu yang ketiga yaitu ketika matahari terbenam. Ya, terbenam, mulai terbenam. Ketika bundarannya itu ya belum hilang ataupun masih beranjak ya, mulai masuk. Ya, sampai betul-betul hilang, terbenam, habis bulatannya baru boleh. Ya, telah lepas ya dari waktu yang terlarang. Kemudian waktu yang berikutnya yang juga dilarang untuk menguburkan si mayit kecuali terpaksa adalah di waktu malam. Ya, di waktu malam. Oleh karena itu ya Rasulullah mencela ya kaum muslimin, mereka yang menguburkan ya seseorang yang meninggal di waktu malam ya, kecuali terpaksa. Ya, misalkan ini mayit sudah meninggal beberapa hari baru diketemukan, sudah membusuk. Ya, kalau dibiarkan semakin membusuk sehingga ketika ya si mayit tadi baru diketemukan di waktu malam ya, maka langsung dikuburkan. Kenapa? Bermudarat. Ini terpaksa ya. Nah. Kemudian kata beliau disunahkan untuk memperdalam liang kubur dan memperluasnya. Berdasarkan hadis ya, riwayat Tirmizi, kata Nabi, "Ihfiru wa awsi'u wa 'ammiqu." Hendaklah kalian menggali ya, menggali kuburan untuk si mayit. "Wa awsi'u," dan luaskanlah ya, kuburannya, dan perdalam ya, liang kuburnya. "Wa yusannu satru qabril mar'ati 'inda inzaliha fihi li'annaha awrah." Dan juga disunahkan untuk menutup ya kuburan apabila si mayit tersebut adalah wanita pada saat diturunkan ke liang kubur. Kenapa? Karena wanita itu adalah aurah. Nah, ini juga termasuk permasalahan ya yang terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Apakah disunahkan ya untuk meletakkan penutup di atas liang kubur apabila si mayit tersebut adalah wanita? Ya. Maka dalam hal ini dalil-dalil yang ada tidak ada yang menunjukkan anjuran ataupun disunahkannya. Namun ketika dilihat ada kemaslahatan, ya, apabila dibiarkan enggak ada penutup, maka dikhawatirkan akan nampak ya aurat si mayit perempuan tadi. Ya. Kita sadar bahwa ketika si mayit tadi perempuan ya, tentunya apabila mengandalkan kain kafan itu akan membentuk apa? Membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, ya, sehingga sebagian ya, memandang apabila ya, ada kemaslahatan seperti mengkhawatirkan akan tersingkapnya aurat wanita tadi, ya, sehingga bisa dilihat oleh orang-orang ajnabi yang bukan mahramnya, maka tidak mengapa ya, untuk ditutup apa yang kuburnya dengan terpal, ya, kain atau yang semisalnya dipegang ya, ujung dengan ujung. Kemudian baru diturunkan. Bahkan sebagian kebiasaan masyarakat ya saking takutnya akan tersingkapnya aurat wanita tadi ketika mau diturunkan ke liang kubur sampai dipakaikan abaya. Ya, jilbab besar ya, kemudian menyelimuti ya kain kafan yang menyelimuti mayit perempuan tadi. Ya, sehingga apabila ada kemaslahatan maka insyaallah dibolehkan. Ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini. Ya, beliau tanya tentang tujuannya apa? Ya. Kalau tujuannya adalah agar supaya tidak tersingkap aurat si mayit tadi, maka tidak mengapa insyaallah. Nah. Kemudian wa yusannu an yaqul man yunzilul mayyita fil qabri bismillah wa ala millati rasulillah. Dan disunahkan pula ya bagi orang-orang yang menurunkan si mayit tersebut ke liang kubur untuk mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain boleh juga bismillah wa ala sunnati rasulillah. Ya, bismillah wa ala sunnati rasulillah. Naam. Ini berdasarkan hadis riwayat ashabu sunan kecuali An-Nasa'i. Kata Nabi, "Idza wada'tu mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati rasulillah." Ya. Apabila kalian meletakkan ya mayit-mayit kalian di dalam kubur, maka hendaklah kalian mengucapkan bismillah ya wa ala millati rasulillah, atau bismillah wa ala sunnati rasulillah. Nah, dan yang paling berhak ya untuk meletakkan mayit tadi ke liang kubur adalah keluarganya, ya, walinya, kerabatnya yang menjadi mahramnya, ya, terlebih apabila perempuan mayitnya. Nah, wa ulul arhami ba'duhum awliya ataupun awla bi ba'd fi kitabillah, ya, bahwa wali-wali ya sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu lebih berhak fi kitabillah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sehingga misalkan yang meninggal adalah orang tuanya, maka yang berhak untuk menurunkan mayit tadi ke liang kubur adalah ya orang-orang yang menjadi kerabatnya, kerabat dekatnya, misalkan anaknya. Ya. Kalau ada. Ya, kalau enggak ada ya saudara laki-lakinya. Ya. Nah, kalau enggak ada ya paman-pamannya atau kakeknya. Nah, dan ini hukum ya khusus untuk lelaki saja, ya, bukan untuk para wanita muslimah. Apa di antara hikmahnya? Apa sebabnya demikian? Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan beberapa sebab. Kenapa dalam hal menurunkan si mayit ke liang kubur itu dikhususkan hukumnya untuk kaum lelaki saja, bukan untuk para wanita. Yang pertama, annahul mahud fi ahdin nabi alaihi salatu wasallam. Itulah yang diamalkan di zaman Nabi. Ya. Jadi ketika di zaman Rasulullah, ya, orang-orang yang menurunkan mayit ke liang kubur itu adalah kaum lelaki semuanya, enggak ada yang perempuan. Ya. Nah. Kemudian hikmah yang kedua, an-rijal aqwa. Ya. Ala dzalik, bahwa laki-laki itu lebih kuat, ya, daripada wanita, ya, ketika menurunkan mayit ataupun ketika menggotongnya. Nah, kemudian hikmah yang ketiga, ya, bahwa apabila ya, dibolehkan bagi para wanita untuk menurunkan mayit ya, ke liang kubur, ini akan menyebabkan tersingkapnya sebahagian dari aurat wanita tersebut di hadapan orang-orang bukan mahramnya, dan itu berbahaya. Ya, kita tahu bahwa ketika ya menurunkan mayit ya, ke liang kubur itu kan posisinya agak sulit ya, sehingga bisa dibayangkan kalau misalkan yang menurunkan adalah wanita, apa yang terjadi? Bisa tersingkap semuanya. Nah, dan itu diharamkan, tidak dibolehkan. Dan dibolehkan juga apabila si mayit ini ya, hubungan suami istri, maka boleh ya bagi suami untuk, bahkan yang paling berhak ya, untuk menurunkan mayit tersebut yang statusnya sebagai istrinya untuk diturunkan ke liang kubur dengan syarat ya, orang-orang yang berhak untuk menurunkan mayit ke liang kubur disyaratkan pada malam harinya ya, itu tidak berhubungan dengan keluarganya ya, tidak berhubungan dengan keluarganya. Kemudian tentang cara memasukkan ya, mayit ke liang kubur, yang sunnah itu dimasukkan dari arah kaki si mayit. Ya, dari arah kaki si mayit. Nah, jadi kalau misalkan di depan saya ini liang kubur. Ya. Kemudian di depan saya ini arah kiblat. Ya, arah kiblat. Maka tentunya ya posisi kepala si mayit adalah di sebelah kanan saya. Maka ketika mayit tadi akan dimasukkan ke liang kubur, itu dimasukkan dari arah kakinya, dari arah kiri saya. Ya, dimasukkan, kemudian baru diletakkan ke bagian lahatnya. Apabila bentuk liang kuburnya lahat. Ya, nah, ini apabila memungkinkan. Selama memungkinkan. Ya, dimasukkan dari arah kakinya. Ya, tapi kalau misalkan menyulitkan, ya, arah kaki mayit, ya, itu langsung tembok misalnya. Ya, kebetulan ini kuburannya sudah sempit, ngepres sudah, ya, nggak ada tempat lagi. Cuma itu, arah kaki mayit itu langsung tembok. Maka tidak mengapa, ya, untuk masukkan mayit tadi bukan dari arah kakinya. Kenapa? Nggak mungkin kan? Tapi dari arah kiblat. Ya, kemudian diturunkan, baru diposisikan di bagian liang lahatnya. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ketika ya, si mayat tersebut ya, sudah diposisikan ya di lahatnya ya di tempat lubangnya tadi, maka dalam hal ini kain kafan yang menyelimuti mayit ya itu kan diikat, dianjurkan untuk dilepas, untuk dilepas ya, dan itu asalnya, dan itu diamalkan ya, yang diamalkan di zaman dahulu sampai sekarang. Nah, kecuali misalkan memudaratkan ya, misalkan ya tubuh si mayit ini hancur ya berkeping-keping, kalau dibuka ya ikatannya itu akan berantakan sudah ya, berhamburan, maka tidak mengapa, ada maslahah ya. Dan dalam hal ini juga tidak ada dalil yang menunjukkan anjuran untuk membuka muka si mayit kemudian ditempelkan ke dinding kuburan ya. Nah, di dinding kuburan tidak ada dalil. Nah, demikian sebagaimana tidak ada dalil yang khusus untuk meletakkan tanah atau batu atau yang semisalnya untuk mengganjal ya tubuh si mayit, enggak ada dalilnya. Hanya saja apabila ada kemaslahatan maka boleh, tidak mengapa. Ya, ada pun sunnah yang enggak sunnah. Ya, dibuat bulat-bulat ini kalau enggak ada ini ada yang kurang itu loh. Kenapa dianggap sunnah ya? Padahal enggak ada dalilnya. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullah, ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. Kemudian diletakkanlah mayit tersebut di liang lahatnya di atas lambung sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi dimiringkan. Ya, setelah dilepas ikatannya, ikatan kain kafan, kemudian diposisikan berbaring mayit tadi miring di atas lambung kanannya ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat. Berarti posisi kepala si mayit ya, kanan atau kiri kiblat? Kanan, ya, kanan kiblat. Nah, karena ketika dia berbaring itu posisinya ke sebelah kanan, ya, miring ke kanan, lambung kanan, seperti orang tidur. Nah, diletakkan menghadap ke arah kiblat. Berdasarkan hadis Nabi ya alaihi salatu wassalam tentang Ka'bah, kata Nabi, qiblatukum ahya'an wa amwata, bahwa Ka'bah ya kiblat kaum muslimin ini merupakan kiblat kalian, kata Nabi, baik hidupnya kalian ataupun ketika meninggalnya, ya ketika hidup ataupun meninggalnya, rawahu Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian wa yuj'alu tahta ra'sihi labinatan aw hajaran aw hajarun ya labinatun aw hajarun aw turabun wa yudna min ha'itil qabri amami. Ya. Kemudian diletakkan di bawah kepala si mayit labinah, ya, semacam batu bata atau ya bata yang terbuat dari tanah atau batu, ya, atau tanah, yang kemudian mayit tersebut didekatkan ke dinding kuburan bagian depan. Jadi dipepetkan, ya, ke arah dinding, ya, lahad, dinding kuburan bagian depan. Wa yaj'alu khalfa dhahrihi ma yasnuduhu aw ma yasudduhu min turabin hatta la yankabba ala wajhihi aw yanqaliba ala dhahrihi. Dan tidak mengapa, ya, untuk meletakkan di belakang punggung si mayit dengan sesuatu, ya, ma yasnuduhu, ya, min turab, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sandaran si mayit. Jadi posisinya kan miring, ya, berbaring di atas lambung kanan, otomatis, ya, kadang goyang. Maka tidak mengapa untuk meletakkan sesuatu, ya, tanah atau yang semisalnya untuk sebagai ganjal di bagian punggungnya, agar supaya kepala si mayit atau wajahnya tidak tertelungkup ke depan, ya, dan tidak pula terbalik ke belakang. Ya. Nah, ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم ثم يهال عليه التراب. Yang kemudian setelah itu, setelah diberikan, ya, dikasih ganjal agar tidak tertelungkup ke depan atau terjengkang ke belakang, barulah ditutup pintu lahad tadi, ya, ini, ya, ditutup dengan laban, ya, dengan batu bata atau tin, ya, dengan tanah yang sudah dicampur dengan air sehingga kokoh sampai tertutup pintu lahad tadi. Tsumma yuhalu alaihi turab, kemudian baru ditimbun dengan tanah. Dan disunahkan sebelum ditimbun secara, ya, menyeluruh, itu dianjurkan untuk melempar, ya, tiga, ya, tanah, ya, tiga apa namanya, lemparan tiga kali ke liang kubur. Dan ini hukumnya sunnah. Nah, yang kemudian setelah itu baru ditutup, dikubur secara menyeluruh. Dan ada beberapa hal yang dianjurkan, ya, ketika selesai mayat tersebut diposisikan di liang lahat dan sudah ditutup dan siap untuk ditimbun. Ya, kata beliau, wala yuzadu alaihi min ghairi turabih, dan tidak dibolehkan, ya, untuk menambah dalam hal menimbun si mayit tadi di dalam kuburnya selain dari tanahnya sendiri yang digali tadi. Baik, untuk lebih berurutan saya sebutkan di sini adanya tiga poin, ya, penting yang diperhatikan ketika selesai dari menguburkan si mayit. Ya. Yang pertama, ayurfa'al qabru 'anil ardi qalilan nahwa shibrin. Dianjurkan untuk meninggikan, ya, atau boleh untuk meninggikan kuburan dari permukaan tanah sedikit, sejarak atau setinggi satu jengkal. Boleh. Ya, dan itu diambil dari tanah hasil galiannya. Ya, kecuali kekurangan misalkan, tidak mengapa, ya, untuk mengambil dari tanah yang lain. Tapi kalau misalkan, ya, masih mungkin kan, maka tidak mengapa. Ya, untuk mengandalkan tanah hasil galiannya. Dan tidak diratakan, ya, kuburannya rata dengan permukaan tanah yang lainnya, ya, tapi dianjurkan untuk ditinggikan, ya, setinggi satu jengkal. Kemudian yang kedua, ya, ayuj'ala musannaman, dianjurkan untuk menjadikan, ya, kuburan tadi itu bentuknya musannam seperti punuk, ya, punuk unta, jadi nongol gitu, ya, atau melengkung, ya, melengkung, ya, melengkung, tidak rata, ditinggikan satu jengkal tapi rata, ya, ini isi sunnah, yang sunnah musannaman, ya, dibuat melengkung. Jadi bagian tengahnya itu lebih tinggi dari bagian sisi-sisinya. Ya, di antara hikmahnya adalah agar supaya ketika jatuh air itu enggak langsung meruntuhkan tanah kuburan tadi, tapi langsung mengalir ke sisi-sisinya. Ya. Ini apabila dibuat apa? Melengkung. Nah, ya seperti punuk, cembung, ya cembung. Kemudian bagian yang ketiga termasuk yang dianjurkan ketika selesai dalam menguburkan adalah membuat tanda, ya, membuat tanda bahwa ini kuburan. Ya, baik dengan batu, ya, ataupun kayu atau yang semisalnya. Ya, dan dibolehkan tanda tersebut, ya, baik satu, ya, bagian kepalanya misalkan, atau dua, atas bawah, kepala dan kaki, tidak mengapa. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa yurfa'ul qabru 'anil ardi qadra shibrin, dianjurkan untuk mengangkat, ya, kuburan tersebut dari tanah, ya, dari permukaannya, ya, setinggi satu jenggal. Wa yakunu musannaman aw muhaddaban ka hayatis sanam, dan dianjurkan posisinya atau kondisinya kuburan tadi itu seperti punuk, melengkung atau cembung seperti punuk. Nah, litanzila anhu miyahus suyul, ya, di antara fungsinya ataupun hikmahnya adalah agar supaya air yang jatuh, yang mengalir itu langsung turun ke bawah. Wa yudau alaihi hasaba wa yurashu bil ma yatamasaka turabuhu wa la yatatayar, ya. Demikian juga dianjurkan, ya, untuk meletakkan, ya, beberapa kerikil, ya, demikian pula batu sebagai tanda, ya, dan juga dianjurkan untuk menyiramkan air, ya, ke kuburan tadi agar supaya, ini tujuannya, agar supaya tanahnya kuat, tidak berhamburan. Ya. Bukan disiram dengan air kembang, ya. Ya, kalau disiram dengan air kembang ini bid'ah. Jadi ingat tujuannya. Tujuannya ketika menyiramkan air ke kuburan yang sudah selesai, siap ditinggalkan, itu agar supaya tanahnya kuat dan kokoh, enggak runtuh. Ya, dan juga jangan berlebihan. Ya, disiram satu tangki, ya, hancur rata. Tapi sekedarnya untuk mengikat saja, ya, mengikat saja. Dan bukan dicampur dengan kembang tujuh rupa ataupun sembilan rupa, ya, karena itu bid'ah. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Sampai di sini insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ya. Sudah habis waktunya. Insyaallah besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.